كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، القراءة عند أبناء التحفيظ. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith as-sabi' wal-khamsun. Ajrul mujtahid, ganjaran dan nilai yang didapatkan oleh seorang mujtahid, ahli ijtihad. An Abdullah bin Amr قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza hakamal hakimu, apabila sang hakim memutuskan, fajtahada wa asaba, lalu dia berijtihad. Sang hakim memutuskan melalui ijtihadnya, wa asaba, dan dia benar dalam memutuskan, falahu ajran, baginya mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama, dan apabila sang hakim itu memutuskan, fajtahada, lalu dia berijtihad, fa'akhta'a, lalu tersalah dalamnya, keliru, maka falahu ajrun wahidun, dia memiliki ganjaran satu atau satu ganjaran. Muttafaqun alaih. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita baca penjelasan beliau rahimahullah. Al-muradu bil-hakimi, yang dimaksud dengan al-hakim, seorang qadhi, huwa alladhi indahu min al-ilmi ma yuahhiluhu lil qada. Al-hakim itu adalah seseorang yang memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu menjadikan dia mampu, ahli, berkapasitas untuk lil qadha, memutuskan dan menghukumi. Lil qadha, menghukumi atau memutuskan. Dia memiliki ilmu yang menjadikan dia ahli dalam memutuskan. Ini yang disebut dengan al-hakim. Kata beliau, wa qad dzakara ahlul ilmi syurutal qadhi. Sungguh telah disebutkan oleh para ulama syarat menjadi qadhi, hakim. Fa ba'dhum balagha fiha. Sebagian dari ahli ilm itu balagha, melampaui syarat yang sangat banyak dan jauh, sulit untuk didapat. Ini balagh. Ya, tidak kemudian kita mengartikan melampaui batas, tetapi telah meluas memberikan syarat-syarat al-qadhi. Ya, mencakup syarat yang sangat banyak. Wa ba'dhum iktasara 'ala al-'ilmi alladhi yasluhu bihi lil fatwa. Sebagian ulama meletakkan syarat-syarat menjadi hakim itu pada batasan ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa mampu untuk berfatwa, lil fatwa. Dia mampu untuk berfatwa, punya ilmu, barakallahu fikum, wa huwal aula. Beliau berpendapat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hakim itu memiliki ilmu yang dengannya dia mampu atau bisa untuk berfatwa. Ini pendapat yang aula, kata beliau. Ini terkait dengan persoalan hakim. Fa fi hadzal hadits, di dalam hadits ini, annal jahila law hakama wa asabal hukma fa innahu zalimun athimun. Di dalam hadits ini ada faedah. Seseorang yang jahil, bodoh, kalau dia memutuskan, orang bodoh, dia memutuskan ternyata di dalam hukumnya itu atau hukumannya itu benar, wa asabal hukma, dia jahil, lalu kemudian menjadi hakim, dan dia benar di dalam memutuskan hukum, maka tetap orang bodoh ini fa innahu zalimun athimun, maka dia termasuk dalam kategori orang zalim dan pelaku dosa. Allahu Akbar. Kenapa alasannya? Li'annahu la yahillu lahul iqdamu 'alal hukmi wa huwa jahilun. Karena tidak halal baginya untuk tampil memberikan keputusan hukum, wa huwa jahilun, dia dalam kondisi jahil. Subhanallah. Ini salah satu perbedaan antara orang alim dengan orang jahil. Dan di sini pula dharar, bahayanya, barakallahu fikum, orang jahil tersebut, yaitu ketika dia memutuskan sebuah keputusan tanpa dibangun di atas ilmu, maka dia zalim, athim. Tentu ini juga yang menjadi hal yang sangat penting. Di saat seseorang berbicara tentang sesuatu, dia tidak tahu persoalannya, tidak tahu masalahnya, tapi dia menampilkan diri untuk berbicara padanya. Dia benar atau salah, barakallahu fikum, akan membahayakan zalim. Apalagi kalau menghukumi, mentahdir seseorang, barakallahu fikum, menelanjangi seseorang karena urusan agama dalam kondisi dia jahil. Dia tidak memiliki, barakallahu fikum, ilmu atau hujjah. Maka tentu jelas dia adalah zalim, athim, jahil, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barakallahu fikum, tentang kedudukan ilmu. Ya, kedudukan ilmu pada diri seseorang, rahimani wa rahimakumullah, pada hati seseorang, barakallahu fikum. Ya, beliau memberikan permisalan subhanallah. Nah, semoga ingat sambil jalan, barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan ilmu, rahimani wa rahimakumullah, semuanya kita memahami. Apalagi kalau kita sudah mampu membedakan pada diri kita saja, tidak usah jauh-jauh. Di saat kita menggenggam ilmu yang ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah ala fahmi sahih, dibanding dengan kita menganggap menggenggam ilmu agama, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Ya, dulu mungkin kita ahli ibadah, kita punya kiai, tempat belajar, tempat ini, itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam ilmu Al-Kitab wa Sunnah, sesungguhnya seolah-olah kita harus mulai dari nol. Nol. Barakallahu fikum. Baru belajar rasanya. Benar. Baru belajar, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang yang dikatakan, ya, kiai kapasitasnya, atau tuan guru, atau mungkin da'i hebat, coba kalau Allah berikan petunjuk padanya. Ya. Dia akan mengerti kadar ilmu yang ada pada dirinya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang jahil membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Sekarang salah satu contoh, ketika dia memutuskan sebuah keputusan, lalu benar loh keputusannya, tapi dia jahil, maka dia adalah zalimun athimun, zalim, pelaku dosa, karena dia tidak boleh untuk tampil memberikan keputusan wa huwa jahilun, barakallahu fikum. Dia jahil. Dia akan membahayakan dirinya. Kan kita masih ingat dalam riwayat sahihah, seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Barakallahu fikum. Datanglah dia kepada seseorang, lalu dikatakan, innahu qatala 99 nafsa. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah. Apakah dia masih punya kesempatan untuk bertaubat? Dengan kebodohan dan kejahilannya dia mengatakan, la, tidak ada. Coba untuk perhatikan akibatnya. Di saat memutuskan di atas kebodohan dan kejahilan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, fakammala mi'ah. Dia sempurkan nyawa yang sudah tumbang di tangannya, tewas di tangannya 99, dilengkapi 100. Ya. Yeah. Mana akibat kebodohannya terhadap orang lain? Ketika dia mengatakan tidak, orang itu lagi terjatuh di dalam pembunuhan. membahayakan barakallahu fikum orang lain. Sehingga dia membunuh menggenapi 100. Yang berikutnya dia yang berfatwa yang menjadi sasaran sesembelihan. Berfatwa dengan tanpa ilmu dharar terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi coba dibandingkan. Ketika yang berfatwa itu adalah orang alim, dibawa lagi. Dalam kondisi dia berlumuran dengan noda-noda dosa, dia tahu. Yang akan bisa menyelesaikan problematikanya itu adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu dicarilah orang yang a'lamu ahlil ard. Orang yang paling berilmu di muka bumi ini, dicari sama dia. Ketika menemukan dan menjumpai orang yang alim yang dimaksud, apakah ada pintu baginya untuk bertaubat? Lalu dijawab apa? Tidak ada yang menghalangi dia dari bertaubat. Satu. Kedua, diingatkan dengan ilmu Anda, jangan kembali kepada kampung halaman Anda. Kampung halaman Anda itu jelek. Dua. Ketiga, pergilah engkau bergabung bersama mereka-mereka itu. Bergabung Anda bersama mereka-mereka. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadalah engkau kepadanya. Setelah mendapatkan bimbingan ilmu, perhatikan dia mencoba untuk mewujudkan bimbingan ilmu tersebut. Berjalan menuju daerah atau negeri yang dituju, yang disebutkan. Di pertengahan jalan, ajal pun datang menjemput, barakallahu fikum. Ajal datang menjemput, rahimani wa rahimakumullah. Terjadi ya perdebatan antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan dia belum pernah melakukan kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan boleh menuju. Datanglah hakim dari malaikat. Tentu memutuskan di atas ilmu. Ya, diberikan langkah dan cara untuk menyelesaikan perselisihan itu diukur sekarang. Negeri yang ditinggalkan jelek, jahat, buruk, dan negeri yang akan dituju adalah negeri yang baik. Kalau misalkan dia lebih dekat dari negeri yang baik, maka pemiliknya tentunya ai malaikat rahmat. Maka barakallahu fikum, Allahu Azza dalam pengukuran itu, Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada negeri yang baik yang dituju untuk mendekat. Sehingga dia lebih dekat dari negeri yang baik, barakallahu fikum. Siapa yang mengambilnya? Malaikatur Rahmah. Keberhasilan. Orang yang memberikan bimbingan kepada ilmu sampai titik akhirnya bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Kedua, orang yang berjalan di atas bimbingan ilmu, sebegitu besar keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memerintahkan negeri yang akan dituju untuk mendekat sebagai penghormatan buatnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah mengetahui sungguh terlalu banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan barakallahu fikum ilmunya. Kita langsungkan kata beliau, wa dalla ala annahu. Ini menunjukkan bahwa la budda lil hakimi minal ijtihad. Mau tidak mau harus bagi seorang hakim itu untuk melakukan ijtihad. Wa huwa nau'an. Ijtihad yang dimaksud ini adalah pada dua hal, dua macam. Pertama, ijtihadun fi idkhalil qadiyyati allati waqa'a fiha tahakumu bil ahkam syar'iyyah. Satu, berijtihad dalam memasukkan perkara, persoalan, problem yang diperselisihkan. Memasukkan problem, permasalahan yang berselisihkan itu ke dalam hukum-hukum syariat. Mana dia? Mana dalilnya? Oh, ini kaitannya dengan ini dalilnya. Ini butuh ijtihad, kesungguh-sungguhan untuk memasukkan persoalan itu ke dalam hukum syariat. Yang kedua, wajtihadun fitanfidhi dzalikal haqqi 'alal qarib was-sid was-sadiq wa diddihima bihaitsu yakunu an-nasu 'indahu fi hadzal bab wahidan. Ijtihad yang kedua adalah kesungguh-sungguhan dia untuk menerapkan kebenaran itu terhadap orang yang berselisih tentunya. Apakah qarib, keluarganya, temannya, atau selain keduanya. Ya, dari sisi bihaitsu, tidak ada orang di sisinya itu di dalam bab ini kecuali satu. Ini saudara saya. Ini teman saya lama bermasalah. Jadi dia tidak membedakan siapapun barakallahu fikum di depan dia. Semuanya satu. Ini ijtihad yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Makanya dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-qudatu thalathah. Hakim itu ada tiga. Satu di dalam surga, dua di dalam neraka. Satu di dalam surga, dua di dalam neraka. Terkait dengan ijtihad yang disebutkan ini. Adapun hakim yang ada di dalam surga adalah falladhi fil jannati rajulun arafal haqqa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang hakim yang di dalam surga itu adalah seorang hakim yang mengilmui kebenaran, tahu kebenaran. Ya. Ini syarat pertama tadi, ijtihad tadi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, yaitu bimam ijtihad memasukkan persoalan itu ke dalam hukum syariat. Harus benar, harus tepat, mengerti kebenaran. Ini yang pertama. Kata Nabi SAW yang kedua, hakim yang masuk ke dalam surga itu, wa qadha bihi. Dia menerapkan kebenaran yang dia telah ketahui. Oh, yang benar ini, anda yang salah. Walaupun itu adalah keluarganya, sanak familinya, adiknya mungkin, kakaknya mungkin, atau kedua orang tuanya, atau teman dekatnya, atau orang yang berjasa di depannya. Bila dia salah dan keliru, maka dia tetapkan atau letakkan hukum sebagaimana hukum agama. Wa qadha bihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan baik-baik lagi ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, wa ammal ladzani finnar. Adapun dua hakim yang berada di dalam neraka itu adalah fahuma rajulun hakama bijahlin. Satu, seseorang hakim yang memutuskan dengan kebodohan. Berarti tidak tahu, tidak memiliki ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa rajulun arafal haqqa walam yaqdi bihi. Seorang hakim, dia mengenali kebenaran namun tidak memutuskan dengan kebenaran. Kan ngeri sekali. Ngeri sekali. Menjadi hakim. Namun karena ini profesi menguntungkan, ada gaji, ya jadi rebutan. Tidak ada sudah yang mau melihat di belakangnya ini ada surga dan neraka. Tidak ada itu. Ya. Karena ini adalah profesi yang akan bisa menghasilkan dunia, apalagi kalau ketenaran, wah, akan berlomba-lomba dikejar barakallahu fikum. Padahal luar biasa menakutkan dan mengerikan, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu yang di neraka, di surga, dua di dalam neraka. Yang di dalam surga adalah seorang hakim yang mengenali atau mengilmui kebenaran. Lalu dia berhukum dengan kebenaran itu. Yang kedua, dua yang masuk di dalam neraka. Satu, dia berhukum dengan rajulun hakama bijahlin. Seseorang yang memberikan atau memutuskan dengan kebodohan. Masuk ke dalam kategori ahlun nar. Yang kedua, orang yang mengilmui kebenaran, tahu yang salah, tahu yang benar, tahu. Tetapi dia menghukumi, tidak berhukum atau tidak memutuskan dengan kebenaran yang dia telah ketahui. Ini masuk dalam ancaman neraka barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kata beliau, bihaitu yakunun nas, dari sisi orang-orang di sisi hakim ini dalam bab, ya, dia masuk ke dalam penyidangan adalah wahidan, satu, la yufaddilu ahadan ala ahadi. Dia tidak mengedepankan, mengutamakan satu atas yang lain. Ya. Wala yamiluhul hawa, dan tidak pula dimiringkan oleh hawa nafsu dalam berhukum. Berat barakallahu fikum. Ya. Konsekuensinya sangat-sangat berat. Famata kana kadzalik fa huwa ma'jurun ala kulli hal. Kapan saja sang hakim itu berijtihadnya demikian, maka dia akan berpahala dalam setiap keadaan. Bagaimana maksudnya dalam setiap keadaan? In asaba falahu ajran. Kalau dia benar hakim ini, dia memiliki dua pahala. Wa in akhta'a, dan apabila dia tersalah, maka dia memiliki ajrun wahidun, satu pahala. Wa khata'uhu ma'fuun anhu, dan kesalahannya itu dimaafkan. Kenapa? Li'annahu bighairi istita'atihi, karena itu di luar batas kemampuannya. Dia sudah bersungguh-sungguh barakallahu fikum. Tapi coba lihat apa yang harus dimiliki oleh sang hakim tersebut. Dia harus memandang semuanya ini sama. Dia orang fakir, dia orang miskin, dia orang kaya, dia pejabat, dia ini harus dihukum rata. Lah ini kan berat juga. Kalau orang yang tidak punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla untuk memandang sama semua orang, berat sekali. Ya, berat barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka beliau menyebutkan dia tidak mengutamakan siapapun. Kedua, tidak pula dia dimiringkan di dalam memutuskan, di dalam mensikapi, dalam persidangan, dalam segala hal. Tidak pernah dimelencengkan oleh al-hawa, yaitu kemauan hawa nafsu. Kalau orang lepas dari ini semua, murni dia mengkaji kebenaran pada persoalan. Yang kedua, lalu dia menerapkan ya kebenaran pada hak hukumannya, tidak mengutamakan ini, tidak mengutamakan itu, tidak kemudian muyul cenderung kepada ini karena hawa nafsu dan seterusnya. Dalam kondisi apapun dia, salah atau benar, akan mendapatkan ganjaran. Kalau dia benar dalam kesungguh-sungguhannya memutuskan, Allah berikan dua pahala. Kalau dia tersalah, dia mendapatkan satu pahala. Barakallahu fikum. Kesalahannya itu dimaafkan. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. Kata beliau, wal'adlu kaghairihi mu'allakum bil istita'ati. Sikap adil dan selainnya dari perkara-perkara agama tentunya itu terkait dengan kemampuan. Seperti yang kita bahas dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ketaatan dalam kebaikan kepada pemerintah biqadril istita', sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Barakallahu fikum. Beliau mengajak kita untuk mendalami wal farqu bainal hakimil mujtahid wa baina sahibil hawa. Sekarang perbedaan antara hakim yang bersungguh-sungguh berijtihad dengan hakim yang menjadi pengikut hawa nafsu. Anna sahibal haqqi qad fa'ala ma umira bihi min husnil qasdi wal ijtihad. Orang atau hakim yang benar, pengikut kebenaran, orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Husnil qasdi, baik tujuannya. Wal ijtihadi, bagus di dalam menerapkan ijtihad. Wa huwa ma'murun fi dhahir bi'tiqadi ma qama 'indahu 'alaihi dalilu. Dan dia menerapkan secara lahiriah dengan meyakini apa yang memang ada dalilnya. Ya. Jadi tidak kemudian tebak-tebak, tidak kemudian menggunakan ra'yu, enggak. Dia menerapkan barakallahu fikum dalam lahiriahnya. Bikhilafi sahibil hawa, berbeda dia dengan pengikut hawa nafsu. Fa innahu yatakallamu bighairi ilmin, satu. Dia akan berbicara tanpa dasar ilmu. Kedua, wa bighairi qasdin lil haqqi. Kedua, hakim hawa nafsu itu adalah dia tidak memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan para hakim di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Nah, ucapan membedakan antara hakim yang benar dengan hakim hawa nafsu ini, qalahu Syekhul Islam, diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa fi hadza, kata beliau, di dalam hadis ini juga atau pembahasan ini, fadilatul hakim alladhi ala hadzal wasfi wa annahu yaghnamul ajra was thawaba fi kulli qadhiyatin yahkumu biha. Keutamaan sang hakim, keutamaan hakim yang demikian sifatnya, bahwa dia beruntung dengan pahala, dengan ganjaran dalam setiap persoalan yang dia putuskan perkaranya. Walihada, kata beliau, kanal qada'u min a'zami furudil kifayat. لأن الحقوق بين الخلق كلها كلها أي كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. Berdasarkan ini kata beliau, maka hakim atau pemutus itu, memutuskan keputusan itu, atau qadha, ya hakim maksudnya, adalah termasuk dari tugas fardu kifayah yang paling besar. Termasuk dari tugas fardu kifayah yang sangat besar. Harus ada yang tampil. Ya. Kenapa? Karena semua hak-hak bainal khalq, semua terkait dengan hak-hak di tengah manusia makhluk ini sangat butuh kepada seorang hakim ketika terjadi perselisihan atau kesamaran pada hak tersebut. Butuh hakim barakallahu fikum. Ya. Sementara kita menjumpai bahwa tidak ada persoalan hidup kecuali ya problemnya banyak. Ya, mesti barakallahu fikum bersinggungan dengan orang lain, terlebih khusus terkait dengan hak-hak wa alaihi. Dan atas si hakim itu kata beliau, ayyujahida nafsahu ala tahqiqi hadzal ijtihad alladhi tabarra'a bihi dhimmatuhu wa yanalu bihi al-khaira wal ajra al-'azima wallahu a'lam tabarra'a bihi dhimmatahu. Atas hakim itu kata beliau, untuk bersungguh-sungguh menjihadi dirinya, menerapkan hasil ijtihad tersebut atau ijtihadnya yang akan bisa melepaskan dia dari tanggungan-tanggungan. Ya. Kan kalau tidak menerapkan yang benar, ya mesti ada yang kecewa, ada yang ini, ada yang sampai kemudian naik banding ini, barakallahu fikum. Tapi kalau dia putuskan dengan hak tepat sesuai dengan kebenaran, selesai. Mau gugat silakan, tenangkan sang hakim. Ya, untuk melepaskan barakallahu fikum tanggung jawabnya. Lalu untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum pembahasan terkait dengan seorang hakim dituntut untuk kemudian berilmu tentang kebenaran terhadap persoalan tersebut dan dia menerapkan kebenaran itu baik kepada keluarganya atau temannya atau selain keduanya, dia tidak memandang lebih siapapun di hadapan dia dan juga tidak dibawa untuk miring, ya, untuk melenceng dengan hawa nafsunya. Bagaimanapun atau siapapun sebagai hakim memiliki kondisi demikian, dia tetap dalam semua keadaan mendapatkan pahala. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar mendapatkan pahala dua. Ya, pahala dia bersungguh-sungguh ijtihad dan usaha yang dilakukan, dan yang kedua pahala dia mencocoki kebenaran lalu dia terapkan kebenaran itu dalam hukumannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.